Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai sumber daya manusia Indonesia belum siap bersaing dengan tenaga kerja asing dalam era pasar bebas ASEAN atau masyarakat ekonomi ASEAN yang dihitung mulai Desember tahun depan. Menurut Apindo, produktivitas SDM nasional masih rendah. Ini bertolak belakang dengan terus meningkatnya upah minimum provinsi. Seharusnya, kenaikan upah dibarengi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bisa Anda ceritakan kenapa kita belum siap menghadapi era pasar bebas ASEAN ini? Mereka boleh masuk seenaknya aja tenaga-tenaga ahli itu. Yuk coba tingkat itu kirim-kirim TKI aja. Kapan mau maju kita kan? Akhirnya orang asing juga gak bisa cegah lagi masuk. Karena itu dibuka, ya buka semua. Dan mereka yang jauh lebih pintar kita rata-rata. Cuma pendidikan kita cuma SD, SMP. Mereka semua tenaga-tenaga ahlinya banyak. Akhirnya mereka datang di sini. Akhirnya dia jadi tuan rumah di negara kita. Nah, setelah itu apa yang you mesti tangisi setelah itu? Kan gak ada lagi. Nah, kalau begitu kenapa tidak dijelaskan saja ke pemerintah mengenai hal ini? Ya, karena pemerintah siap. Saya bilang nggak siap. Tapi mau apa, ayo? Kalau pemerintah bilang dia merasa siap, sedangkan dia tidak ingin saya pekerjaan rumahnya, nanti toh 2015 bukan dia pemerintah lagi yang pemerintah, orang lain yang mesti kena akibatnya, kan? Ini yang pusing kepala kita, kan? Kita nggak pernah selesaikan pekerjaan rumah kita untuk mempersiapkan diri dan mengejar ketinggalan. Kita ribut sendiri aja terus, kan? Akhirnya nggak akan siap. Kalau nggak siap, ya tundalah kalau menurut saya. Serahkan pemerintah baru aja nanti melihatnya bagaimana. Yuk tanya pemerintah lu lah, kalau dia mengaku dia nggak siap, mana bisa dia losing face dong. Dia merasa siap terus, hebat terus, tapi melawan saingan barang-barang luar negeri udah kalah kabut kita nih. Sebagian besar udah kita import sekarang nih. Malu kita sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya pemerintah, wah macam-macam alasannya siap gitu. Tapi mau apa kita? Kalaupun akhirnya pemerintah setuju mau menunda ikut serta dalam era pasar bebas ASEAN ini, apakah bisa Pak? Mestinya bisa dong. Uni 50% daripada ASEAN itu tergantung Indonesia kok. Mintalah tunda 2-3 tahun. Bisa aja kita minta mundur. Nah, maksudnya kepentingan politik kita, win-winnya yang harus kita lihat. Bisa, pasti bisa. Kenapa nggak bisa? Oh, kita nggak ikut pun bisa kok. Kenapa kita mau sok-sok aja kalau kita jadi market daripada mereka, jadi pasaran mereka, tuh apa kita masuk-masuk lagaknya Indonesia, apa ASEAN komoditi-komoditi itu kan tipu-tipu aja. Akhirnya rakyatnya yang menderita akhirnya, tak? Seperti juga banyak dan negara-negara Eropa yang kita lihat sekarang kan. Menyesal juga dia masuk ke EU karena dia akhirnya dia bangkrut semua. Nggak bisa bersaing kan. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.